Ku harap kamu sama seperti aku. Maafkanlah daku, maafkanlah semua raguku dan salahku kepadamu. Mengapa kita tiada lagi mencoba untuk satu cita-cita? Lupakan saja cerita kita dulu. Kita buat lagi, kita buka lembaran baru untuk kita berdua. Dengarlah lagu ini yang ku nyanyikan hanya untuk kamu. Menuju cita-cita.